الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita masih pada bab memuliakan para ulama dan orang-orang yang senior yang sudah lanjut usianya dan orang-orang yang memiliki keutamaan serta mendahulukan mereka di atas yang lainnya dan meninggikan majelis-majelis mereka dan menampakkan kedudukan mereka. Terakhir sampai pada hadis dari Jabir radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengumpulkan di antara dua jenazah korban perang Uhud atau para syuhada Uhud, yakni dalam liang kubur. Gabungkan penguburan dua jenazah dari syuhada Uhud. Kemudian beliau bertanya, ayyuhuma aktsaru akhlan lil Qur'ani? Siapa di antara keduanya yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya? Maka apabila ditunjukkan kepada salah satu di antara keduanya, maka Nabi alaihissalatu wassalam mendahulukan jenazah tersebut yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya dalam liang lahat, yakni dahulukan di arah kiblat baru yang satunya lagi. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dari hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang punya ilmu atau punya hafalan Al-Qur'an. Yang lebih banyak hafalannya maka didahulukan penempatannya ketika dimasukkan ke dalam liang lahat. Kemudian kita lanjutkan. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, arani fil manam atasawwaku bisiwakin faja'ani rajulani ahaduhuma akbaru minal akhar fanawaltu siwaka al-asghara faqila li kabbir fadafa'tuhu ilal akbari minhuma. Rawahu muslimun musnadan wal bukhariyu ta'liqan. Kata atau Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, arani fil manam, aku bermimpi dalam tidurku, aku bersiwak dengan kayu siwak, dengan akar pohon yang bisa digunakan untuk membersihkan gigi. Maka ada dua orang yang datang kepadaku, salah satunya lebih tua daripada yang lainnya. Maka aku berikan siwak tersebut, kayu siwak tersebut kepada yang lebih muda atau yang paling muda. Maka dikatakan kepadaku, kabir, berikanlah siwak tersebut kepada yang lebih tua. Maka aku berikan siwak tersebut kepada yang lebih tua dari keduanya. Hadis riwayat Al-Imam Muslim musnadan dengan lengkap sanadnya dari Imam Muslim sampai Nabi alaihi wasallam, dan riwayat Al-Imam Al-Bukhari ta'liqan, yakni tidak lengkap sanadnya, ada yang tidak disebutkan salah satu atau sebagian sanadnya. Berkata qala wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala. Berarti hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang lebih tua usianya Dalam masalah pemberian, di antaranya memberikan suap, maka hendaknya berikan kepada yang lebih tua. Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna min ijlalillah ta'ala ikrama bisyaibatil muslim wa hamil qur'ani ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama bisultanil muqsiti. Haditsun hasan rawahu Abu Dawud. Dari Abu Musa radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara bentuk mengagungkan Allah Ta'ala adalah memuliakan seorang muslim yang sudah tua, sudah lanjut usia, asyibah al-muslim, dan memuliakan hamilul Qur'an, membawa Al-Qur'an, yakni yang menghafal Al-Qur'an, yang mengerti Al-Qur'an, yang rajin membaca Al-Qur'an, ghairil ghali fihi, tanpa berlebih-lebihan tentang Al-Qur'an, apakah dalam bacaannya ataupun pemahamannya dan pengamalannya. Wal jafi anhu, dan bukan yang mengabaikan Al-Qur'an, apakah menelantarkan dalam membacanya maupun mengamalkannya, tetapi pertengahan. Dan memuliakan disultanil muqsit, penguasa yang adil. Hadis hasan riwayat Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, disebutkan di dalam footnote-nya, hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Al-Jami' dan juga Sahih At-Targhib dan Sahih Abi Dawud pada Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan hadis ini beliau nyatakan hasan di dalam kitab Mishkatul Masabih. Hadis ini menunjukkan kemuliaan orang yang tua, yang sudah lanjut usianya, asyibah al-muslim. Ketika kita memuliakannya, menghormatinya, menghargainya, memposisikan beliau sesuai dengan usianya, maka ini termasuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala, dan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya Shu'aib bin siapa? Muhammad bin Abdullah bin Amr ibn As. An jaddihi, dari kakeknya, dari ayahnya yaitu Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah ibni Amr ibni As. Dari ayahnya Shu'aib, dari kakeknya, kakeknya siapa? Shu'aib, yaitu Abdullah bin Amr ibni As radhiyallahu anhum. Kata para ulama, sanad yang seperti ini, an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, sanadnya hasan. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirina. Haditsun sahihun rawahu Abu Dawud at-Tirmidzi wa qala at-Tirmidzi hadithun hasanun sahih. Wa fi riwayati Abi Dawud haqqa kabirina. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang mudanya dan tidak mengetahui kemuliaan yang tuanya, yang lebih tua darinya. Hadis sahih riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Disebutkan dalam kitab Sahihul Jami', Sahih Abi Dawud dan Sahih At-Tirmidzi karangan Al-Syekh Al-Albani rahimahullah. Wa fi riwayat Abi Dawud, dalam satu riwayat Al-Imam Abu Dawud disebutkan wa ya'rif haqqa kabirina. Bukan termasuk golongan kami yang tidak mengetahui hak orang yang lebih tua di antara kami. Hadis ini menunjukkan kewajiban atau diperintahkannya kita untuk memuliakan, menghormati, mengetahui hak dan kemuliaan orang yang lebih tua daripada kita, di samping menyayangi yang muda. Sehingga kalau semuanya, kita semua seperti ini sikapnya terhadap yang lebih muda, disayangi, diayomi, diperhatikan, dilindungi, dan terhadap yang lebih tua dimuliakan, niscaya akan terjadi keharmonisan, akan terjadi kerukunan, tidak akan terjadi keributan, akan terjalin ukhuwah imaniyah islamiyah. Berikutnya yang 300, nomor 360. Wa an Maimun ibni Abi Shabib rahimahullah anna Aisyah radhiyallahu anha marra biha sa'ila. Dan dari Maimun bin Abi Shabib rahimahullah bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah kedatangan seorang pengemis. Seorang pengemis sa'il lewat kepada beliau, yakni datang untuk meminta sesuatu. Fa'atadhu kisrotan, maka Aisyah memberikannya sepotong roti. Wa marra biha rajulun alaihi thiyabun wa hay'atun. Kemudian datang pula orang lain, datang ke Aisyah dan badan orang ini berpakaian dan berpenampilan yang bagus, berbeda dengan yang pertama. Fa'akala, maka Aisyah pun mempersilakan orang tersebut untuk duduk dan menjamunya, memberi makan kepadanya. Faqila laha idzalika, maka ada yang bertanya kepada Aisyah tentang sikap beliau yang berbeda terhadap yang pertama dengan yang kedua. Mengapa? Apa alasannya? Faqalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anzilun nasa manazilahum. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, posisikanlah manusia atau sikapilah manusia, perlakukan mereka sesuai dengan kedudukan-kedudukan mereka, posisi-posisi mereka. Rawahu Abu Dawud, riwayat Imam Abu Dawud. Lakin qala Maimun lam yudrik Aisyah. Tapi beliau berkata Maimun ibnu Abi Shabib tidak menjumpai Aisyah, yakni terputus sanadnya antara Maimun dengan Aisyah. Oleh karena itu para ulama, biasanya Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan atau menilai hadis ini hadis yang dhaif. Di dalam kitab beliau As-Silsilah Ad-Dhaifah dan Dhaif Sunan Abi Dawud. Wa qad dzakarahu Muslimun fi awwali sahihihi ta'liqan. Namun hadis ini kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah disebutkan oleh Imam Muslim di awal kitab beliau, sahih beliau, ta'liqan dengan sanad yang tidak lengkap. Faqala, maka beliau mengatakan, wa dzukira an Aisyah radhiyallahu anha qalat amarna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an nunzila an-nasa manazilahum. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam memerintahkan kami agar memposisikan manusia, memperlakukan mereka sesuai dengan keadaan atau kedudukan-kedudukan mereka. Wa dzakarahu al-Hakim Abu Abdillah fi kitabihi Ma'rifati Ulumil Hadis. Qala huwa haditsun sahihun. Asar ini atau hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Hakim Abu Abdillah di dalam kitab beliau Ma'rifah Ulumil Hadis, dan beliau mengatakan hadis sahih. Dan demikianlah kita diperintahkan untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan kondisinya, tanpa menghinakan atau merendahkan mereka, walaupun orangnya berpenampilan biasa, kita muliakan, bukan berarti dihinakan. Dihormati, dimuliakan, diberi apa yang dia butuhkan dan yang kita mampu gitu. Dihormati sebagaimana layaknya menghormati kaum muslimin. Namun ketika ada yang lebih baik penampilannya, kita pun menghargainya karena penampilannya berbeda. Bukan berarti orang yang seperti itu lebih bertakwa, belum tentu. Belum tentu lebih bertakwa daripada yang penampilannya biasa. Tapi dalam rangka untuk menghormatinya, menghargai kondisi dia, maka kita lakukan dia sesuai dengan keadaannya ataupun penampilannya. Hadis yang berikutnya 361. Qala wa Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, qadima Uyainah ibnu Hisam fanazala ala ibni akhihi al-Qurri ibni Qais. Uyainah bin Hisam datang lalu singgah ke putra saudaranya, ini keponakannya, yang bernama Al-Hur bin Qais. Al-Hur bin Qais. Wa kana minan nafari alladzina yudnihim Umar radhiyallahu anhu. Dan Al-Hur bin Qais termasuk dari orang-orang yang didekatkan oleh Umar. Yang termasuk orang-orang dekatnya Umar Al-Khalifah radhiyallahu anhu. Dan padahal masih muda usianya, tetapi orang dekatnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Wa kana al-qurra'u ashaba majlisi Umar wa musyawaratihi. Dan al-qurra, kalau kita membaca kalimat al-qurra atau mendengar istilah al-qurra di zaman sahabat, terutama di khilafah Umar, maka yang dimaksudkan adalah para ulama, bukan sekedar pandai membaca Al-Qur'an. Qori seperti yang kita fahami di zaman sekarang, qori yang jamaknya qurra adalah ahli membaca Al-Qur'an. Tetapi al-qurra di zaman sahabat, terutama di zaman Umar, adalah al-ulama, orang-orang berilmu. Al-qurra inilah yang menjadi teman-teman dalam majelis Umar dan orang-orang yang diajak musyawarah oleh Umar, orang-orang dekatnya, majelis musyawarah beliau, termasuk Al-Qur bin Qais, yang termasuk Al-Qurra, orangnya berilmu, menjadi teman dekat atau salah satu dari majelis musyawarah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kuhulan kamu aw syubbana, majelis musyawarah Umar tersebut terdiri dari orang-orang yang sudah berusia lanjut, kuhul, yakni 30 tahun lebih sampai 50, antara 30 sampai 50 tahun, atau syubban yang masih pemuda, ya balik sampai umur 30 tahun. Termasuk yang muda adalah Al-Qur bin Qais. Faqala Uyainah ibni akhi, maka berkatalah Uyainah ibnu Hisan kepada putra saudaranya, yakni keponakannya, ya ibn akhi laka wajhun inda hadzal amir, wahai putra saudaraku, engkau memiliki kedudukan yang tinggi di sisi khalifah ini, pemimpin ini, yakni Umar. Fasadzinni alaihi, maka mintakanlah izin kepadanya untukku. Yani sampaikan, tolong beritahukan kepada Al-Khalifah, saya ingin bertemu, minta izin kepada keponakannya dan menjadi majelis musyawarah Umar, anggota majelis musyawarah Umar. Fasadzana lahu, fasadzana lahu, maka Al-Qur bin Qais pun meminta izin kepada Umar agar pamannya bisa menemui beliau. Fa'adina lahu Umar radhiyallahu anhu, maka Umar pun radhiyallahu anhu mengizinkan Uyainah bin Hisan untuk menemui beliau. Falamma dakhala qala, namun ketika Uyainah bin Hisan masuk, sudah bertemu, berada di hadapan Umar, Uyainah mengatakan, hiya ibn al-Khattab, wahai putranya al-Khattab, dengan ucapan yang tidak sopan, bukan ya amirul mu'minin atau ya khalifah, tetapi hiya ibn al-Khattab, wahai putranya al-Khattab, itu sebutan untuk menunjukkan kurang sukanya Uyainah kepada Umar, sehingga mengatakan ya ibn al-Khattab, fa wallahi ma tu'dina al-jazla, wahai putranya al-Khattab, maka demi Allah engkau tidak memberikan kepada kami sesuatu yang banyak, yakni pemberian engkau sedikit, tidak banyak, kata wala tahkumu fina bil adli, dan engkau pun tidak memberikan keputusan kepada kami dengan adil, kalau tidak berbuat adil. Subhanallah, sudah diizinkan justru mengkritik atau mencela Umar. Faghadiba Umar radhiyallahu anhu hatta hamma ayyuqi'a bihi, maka Umar manusia biasa yang punya sifat marah, maka normal wajar ketika mendengar ucapan seperti itu Umar pun marah, sampai-sampai punya keinginan untuk memukulnya, menimpakan sesuatu kepadanya, jadi ingin memukulnya. Kenapa? Ucapannya sangat tidak pantas, lancar. Faqala lahu al-Qur, namun al-Qur bin Qais berkata kepadanya, jadi menenangkan Umar, menasihati Umar, mengingatkan Umar dengan malam betul. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ya Al-Qur bin Qais yang punya ilmu, dia punya adab. Tidak mengatakan ya bin Al-Khattab, tetapi ya Amirul Mukminin, wahai pemimpinnya kaum mukminin. Inna Allah Ta'ala qala li nabiyyihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arud anil jahilin, jadilah engkau pemaaf suka memaafkan orang lain, kesalahan orang lain. Dan suruhlah manusia itu berbuat yang ma'ruf, yang baik, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh, al-jahili. Wa inna hadza min al-jahili. Kemudian Al-Qur bin Qais melanjutkan atau menjelaskan, sesungguhnya orang ini Uyainah ibn Fashan termasuk al-jahili, orang-orang yang bodoh, enggak punya adab, tidak punya tata krama sopan santun. Maka ya maafkanlah, berilah ujur kepadanya. Wallahi ma jawaza Umar hina talaha alaihi. Demi Allah, Umar tidak pernah melampaui, tidak melampaui ayat tersebut ketika Al-Hur bin Qais membacakannya kepada beliau. Yani langsung berhenti, langsung melaksanakan isi ayat tersebut. Makna tidak melewatinya, tidak melampauinya, artinya langsung melaksanakannya. Ayat apa isi ayat tersebut? Wa kana waqafan 'inda kitabillah ta'ala. Dan Umar terkenal sebagai orang yang waqafan, berhenti di sisi kitabullah ta'ala, yakni benar-benar menghormati, memuliakan dan melaksanakan ayat-ayat Al-Qur'an. Rawahu Al-Bukhari rahimahullah. Riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dalam hadis ini Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu memuliakan Al-Qur bin Qais yang dimasukkan beliau karena keutamaannya, ilmunya, walaupun masih muda, dimasukkan di dalam salah satu anggota majlis musyawarah beliau. Menunjukkan keutamaan orang yang berilmu dan hendaknya dihormati mereka dan diberikan di tempat yang pada posisi dan tempat yang sesuai, yang mulia. Halau an Abi Sa'id Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu qala. Hadis yang berikutnya dari Abu Sa'id Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu, dia berkata, laqad kuntu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam gulaman fa kuntu ahfadhu minhu anhu fama yamna'uni min al-qawli illa anna hahuna rijalan hum asanu minni muttafaqun alaih. Kata Samurah ibn Jundub, sungguh aku berada, yakni menyaksikan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalam keadaan aku masih anak. Sungguh aku berada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ketika aku gulam, masih anak-anak. Maka aku menghafal sekian hadis dari beliau, maka tidak ada yang menghalangi aku untuk berbicara, menyampaikan hadis atau berbicara secara umum, kecuali bahwasanya di sini, di Madinah, di sisi Rasulullah alaihi salatu wassalam, masih banyak orang-orang yang mereka itu lebih tua dari, karena di sana masih banyak yang para sahabat yang lebih tua daripada Samurah ibn Jundub, maka Samurah tidak berbicara. Atau keberadaan orang-orang yang lebih tua daripada beliau, itulah yang menghalangi beliau untuk berbicara. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghormati, memuliakan orang-orang yang lebih tua, supaya mereka yang lebih dahulu berbicara, karena mereka punya keutamaan dari sisi usia dan juga dari sisi ilmu. Hadis muttafaqun alaihi. Hadis yang terakhir di bab ini. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ma akrama syabun syaikhan li sinnihi illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu inda sinnihi. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun gharib. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, tidaklah seorang pemuda memuliakan orang yang sudah lanjut usia. Dia memuliakannya karena usianya yang sudah tua, lebih tua dari dia. Kecuali Allah akan takdirkan untuknya, Allah akan tentukan untuknya orang yang akan menghormati, memuliakan dia ketika dia sudah lanjut usia. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis Bukhari, dan hadis ini dinyatakan dhaif, lemah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab dhaif At-Tirmidzi dan dhaif Al-Jami' As-Saghir, dan juga dhaif beliau dhaifkan hadis ini di kitab Mishkatul Masabih. Itulah beberapa hadis yang ada di bab ini, bab tentang memuliakan para ulama dan orang-orang yang lebih tua atau yang usia lanjut. Dalam syarahnya Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Hadhihi ahaditsu fiha al-syaratu ila ma sabaqa 'ala al-mu'allifi rahimahullah bi ikrami ahli al-'ilmi wa ahli al-fadli al-kabir." Hadis-hadis ini di dalamnya terdapat isyarat sebagaimana yang telah disebutkan oleh penulis rahmatullah, yaitu memuliakan, menghormati orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang memiliki keutamaan serta orang-orang yang sudah usia lanjut yang tua. Fa min dzalika hadits Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka di antara hadis tersebut adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sabda, liyalini minkum ulul ahlam wa nuha thumma ladina yalunam, hendaknya yang berada di belakangku yang mengikuti aku di antara kalian adalah ulul ahlam wa nuha, orang-orang sudah balig dan yang berakal atau yang memiliki hikmah, yang berilmu. Thumma ladina yalunam, kemudian yang setelah mereka. Pada dalika salata, Nabi mengatakannya sampai 3 kali. Wa iyyakum muhaysyatil aswaqi, dan hati-hatilah kalian dari keributan atau kegaduhan yang biasa terjadi di pasar-pasar. Wa fi qali liyalini minkum, maka di dalam sabda beliau, liyalini minkum, dan yang mengikuti aku yang ada di belakangku di antara kalian adalah orang-orang yang berakal dan yang dewasa. Alamu lamu amr, lam di sini liyalini minkum adalah perintah. Wal makna mananya, annahu fis sholati yambaghi ay taqaddama ulul ahlami wan nuha. Makna hadis ini adalah hendaknya di dalam sholat berjamaah sepantasnya orang-orang yang berakal dan orang-orang yang balig itulah yang maju di depan. Dan yang dewasa, yang balig, terutama yang punya ilmu dan yang mengerti tentang tata cara sholat, hendaknya maju di depan, menempati sof-sof yang paling depan. Dan yang di belakang imam adalah yang paling hafal Al-Quran dan yang paling mengerti tentang sifat sholat, supaya bisa menggantikan imam ketika batal atau mengoreksi batal imam ketika keliru atau ketika ada kekeliruan dalam sholat. Maka yang berilmu tentang sholat ketika berada di belakangnya bisa langsung mengoreksinya, memperbaikinya. Insyaallah selanjutnya kita akan teruskan syarah dari hadis ini pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.